Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kita masih saja berada pada bab man tabarraqa bi sijaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang bertabarruk dengan syajar, pohon, aw hajarin atau batu, wa nahwihima atau selain keduanya, mencari berkah. Naam, dengan selain Allah Subhanahu wa taala bertabarruk. Kita telah menyebutkan ayat dari surat An-Najm ayat 19, 20, 21, 22 dan 23. Ya, mereka memuliakan Lata, memuliakan Uzza dan memuliakan Manat. Ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kembali kita melanjutkan. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala, An Abi Waqid Al-Lais qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdi bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاتٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Al-A'raf ayat 138. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Dia mengisahkan perjalanannya bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Dan kami di kala itu baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru masuk ke dalam Islam. Nah, kami hudatsa baru ya ahli bikufrin, waktu kekufuran, yaitu baru saja meninggalkan kekufuran dan masuk ke dalam al-Islam. Sehingga ilmu-ilmu syariah, ilmu tuntunan Allah dan Rasulnya, masih banyak yang belum diketahui, masih banyak yang belum dipelajari. Naam. Walil musyriki nasidratun, maka bagi orang-orang musyrikin, mereka memiliki sidrah, pohon sidr, yang mana di pohon ini ya'kufuna indah mereka, apa ini, beritikaf, berdiam diri di tempat itu. Naam, mereka berdiam diri di pohon itu. wa yanutuna bi aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Naam. Yuqalu laha dhatu anwatin, maka dikatakan ya, pohon sidr ini memiliki anwat-anwat, yaitu tadi itu yang digantungkannya pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka digantungkan di tempat itu, disebut dengan dhatu anwat, memiliki gantungan-gantungan. Maka kami melewati sidr, pohon sidr. Jadi Abi Waqid atau Abu Waqid al-Lais ini, di saat itu kami juga melewati pohon sidr. Maka kami berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Jadikanlah bagi kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki dhatu anwat. Ini keinginan ya para sahabat di saat itu yang baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru masuk ke dalam Islam. Tidak mengetahui kalau perkara ini ternyata perkara yang sangat-sangat dilarang dalam syariah. Tidak mengetahui. Maka mereka ya tidak malu-malu untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana, ayo buatkan kami, jadikan buat kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki dhatu anwat, yang kita juga bisa menggantungkan senjata-senjata kita di dhatu anwat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulnya SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ta'ajubnya Rasulullah SAW, innaha sunan, ini sunan, cara-cara hidup jahiliyah, cara-cara hidup orang kafir. Ya, kultum waladzi nafsi biadih, kalian mengatakan demi jiwa, demi jiwaku yang ada di tangannya. Kama qala Bani Israil, inilah sebagaimana yang disebutkan, dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Persis apa yang diminta para sahabat yang baru masuk ke dalam Islam, persis seperti yang diminta kaum Nabi Musa alaihissalam, agar mereka dijadikan, dibuatkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian kaum tajhalun, kaum yang belum memiliki ilmu, masih jahil. Al-A'raf ayat 138. Latar kabun nasana mangkana qablakum, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti ya, sunah-sunah, gaya hidup, cara hidup mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Naam, hadis ini kalau kena Imam Tirmidzi. Naam. Ini ya, kesyirikan yang selalu datang menghampiri seseorang. Maka janganlah seseorang merasa aman dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu seseorang senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu, baik itu yang saya ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Naam, mereka menyangka para sahabat ini perkara yang biasa, bahkan bisa mendatangkan berkah buat mereka. Ternyata justru sebaliknya, bisa menjadikan kecelakaan bagi mereka dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Masih banyak. Naam. Imma mereka paham atau mereka tidak paham. Tetapi kita melihat kenyataan, ya, di tempat kita masing-masing, keyakinan-keyakinan, ya, i'tikad semacam ini masih banyak dipakai dan diyakini oleh sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakannya. Nah, mereka masih mempercayai, ya, benda-benda pusaka bisa mendatangkan berkah buat mereka, masih meyakini benda-benda kuno dari peninggalan nenek moyang, peninggalan orang-orang dulu, dianggap bisa mendatangkan manfaat buat mereka dan seterusnya. Ini masih banyak. Bahkan mungkin dimuseumkan, disimpan di tempat tertentu. Nah, dan mereka betul-betul meyakini, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Merasa tenang, merasa yakin kalau ada barang-barang seperti itu. Ketika barang itu hilang, maka mereka merasa ada kehilangan yang betul-betul kehilangan. Ya. Kalau itu sampai hilang, maka anggapannya tidak ada gunanya lagi hidup ini. Kecuali orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mereka bisa terhindar dari perkara-perkara yang semacam ini. Abu Waqid Al-Laitsi, saya baca syarahnya, berkata Syaikhul Fauzan, huwa Al-Haris ibn Auf, sahabiyun masyhur. Dia adalah Al-Haris ibn Auf, seorang sahabat yang mulia, meninggal pada tahun 68 Hijriah, dan beliau memiliki umur 85 tahun, lumayan panjang. Naam. Hunain ini wadin, suatu lembah, yaqau syarqiun Makkah, yang terletak di sebelah timur Makkah, ya, antara Mekah dengan Hunain ini sekitar 10 lebih mil. Nah, qala fihi Rasulullah sallam qabilata Hawazan. Maka Nabi memerangi di lembah ini dia bersama persahabatnya dari kabilah Hawazan. Hudasaw hadibi kufrin, baru saja meninggalkan waktu kekufuran. Qaribun ahduna bil kufr, dekat zaman kami dengan kekufuran. Artinya, ya, baru saja mereka masuk ke dalam Islam. Ya'kifuna, naam. Kok di atas ya'kifuna, ya'kifuna naam. Ya'kifuna, akafa ya'kifu, yukimuna indaha, wa yu'adzimunaha, wa tabarrakuna biha. Itikaf, yukimuna indaha, mereka berada di sisinya dengan mengagungkannya dan bertabarruk dengannya. Naam, mereka melakukannya, ya, berdiam diri di tempat itu dengan mengagungkannya dan mencari berkah dengannya. Yanutu nabih aslihatahum, menggantungkan dengannya di pohon itu senjata-senjata mereka. Yu'allikunaha 'alaiha bil barakah, mereka menggantungkannya di pohon itu, ya, dengan tujuan berkah. Naam. Dengan tujuan berkah. Ini banyak. ketika peristiwa di Ambon dulu, ya, yang kita juga mendengarkan berita dari mereka di sana, setiap kampung itu belajar ilmu kebal semuanya, dimandiin. Nah, dan orang berduyun-duyun untuk mendapatkannya. Biar ketika perang, ya, tidak mampan peluru, tidak mampan senjata tajam. Ada yang lain, ya, laris. Orang yang membuat jimat-jimat, jampi-jampi, laris. Naam. Itu peristiwa di Ambon yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, peristiwa juga yang terjadi di Kalimantan ini, ya, yang kita dengar di Sampit juga banyak yang melakukan hal itu. Di Tarakan juga begitu. Ya, mereka mengadakan mandi kebal. Naam. Ya, atau pedang-pedang mereka dibaca-bacain sama dukun-dukun. Kaum muslimin. Ya, kaum muslim yang berbuat yang seperti ini. Anehnya, kalau waktu ditarakan dulu, yang dilawannya juga kaum muslimin. Jadi, kaum muslimin melawan kaum muslimin. Di sana takbir, di sini takbir. Siapa yang mau dilawan? Di sana takbir, di sini takbir. Muslim sama muslim saja sudah mandi kebal. Apalagi kalau yang dilawan orang kafir. Ternyata keyakinan itikad yang seperti ini masih banyak yang diyakini oleh kaum muslimin. Bahwa hal itu dianggap bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka, untuk kehidupan mereka. Nah, maka orang-orang yang berprofesi yang seperti ini, ketika terjadi hal yang seperti ini, maka bisa mendapatkan harta, ya, dengan tepat, karena mesti memiliki tarif. Tidak mungkin, ya, kumat kamit begitu saja tanpa ada bayarannya. Nah, mesti ada bayarannya. Dan yang meminta, yang diminta bayaran tersebut, berapapun dia akan memberikannya. Karena perkara itu di saat itu perkara yang genting, yang menakutkan semua orang. Sehingga ketika dia mendapatkan hal itu, merasa aman. Ah, aman saya. Ya, kalau ada senjata yang datang, tembakan yang datang, maka tidak mampan umpamanya. Merasa aman dengan itu. Anwat jam'u nautin. Anwat ini jama' dari tunggalnya, mufradnya naut. Wa huwa masdarun. Dia ini masdar. Sumya bihi al-manut. Dinamai juga dengannya al-manut. Sumiyat bidzalik, dinamakan hal itu likatsrati ma yunatu bihi minas silahi li ajli tabarruk. Karena banyaknya yang digantungkan padanya dari senjata-senjata untuk tujuan tabarruk. Nah, tujuan tabarruk. Ij'al lana dhatu anwatin, jadikanlah buat kami dhatu anwat. Sa'aluhu ayyajalah mithlaha, mereka meminta kepada Nabi agar dijadikan buat mereka semisalnya dari orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin memiliki dhatu anwat, sehingga mereka juga ingin punya seperti orang-orang musyrikin dhatu anwat. Allahu Akbar. Ajal wa azam. Ajal wa azam. Ini besar. Perkaranya besar. Sigatu ta'ajubin. Ini bentuk ta'ajub. Allahu Akbar. Nabi heran. Ta'ajub. Allahu Akbar. As-sunanu bidommisin, didommasinnya as-sunan sinnya, at-turuku salaktum kama salaka man qablakum aturuqa al-madmumah. Jalan-jalan, salaktum, yang kalian menempuh sebagaimana yang ditempuh orang-orang sebelum kalian dari jalan-jalan yang tercela, madmumah. Adapun Israel, huwa Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Israel, dia ini adalah Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kalau kita murka terhadap al-Yahud, maka jangan kita menyebut Israel, tapi kita menyebutkan Yahudi atau Bani Israel. Kalau apabila kita mengatakan laknat terhadap Israel, maka berarti ini mendoakan laknat kepada Nabi Ya'qub ibn Ishaq Ibrahim. Jadi yang betul, ya, kita menyebut al-Yahud atau menyebutkan Bani Israel, keturunan Israel, jangan Israelnya. Ya, ini enggak. Orang demonstrasi di mana-mana disebutkan, ya, kutuk Israel umpamanya, bunuh Israel. Nabi Ya'qub, Allah musta'an. Nabi Ya'qub, namanya Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Namanya. Maka kita harus menyebut Bani Israel, keturunannya, bukan dianya. Atau al-Yahud. Ini tidak dipahami mereka yang semangat untuk membela Islam, kemudian akhirnya menghinakan nama Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi Israel Ya'qub. Sunan man kana qablakum, sunnah-sunnah orang sebelum kalian, bidomisin turukhum wa yajuzu fathusini bima'na tariqihim. Ya. Bidomisin sin li dhamma turukuhum, ya, jalan-jalan mereka juga boleh di fathasinnya, di mana tariqihim, ya, tariq, kalau turuk, apa ini banyak jalan, tariq ini mufrad, turukun, tariq mufrad, jalan mereka. Alman ijmalil hadis, makna ijmalnya hadis ini, mana globalnya. Ya yukhbir Abu Waqid an waqi'ati fiha ajabun wa ma'idatun. Abu Waqid al-Lais memberitakan tentang suatu peristiwa yang di dalamnya ada ajab. Nah, ada ta'ajub wa ma'idah, dan di sana ada ma'idah, nasihat. Wahya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallam, bahwa mereka bertempur, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilat Hawazan. Naam, qabilah Hawazan. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban. Ya, dan masuknya mereka dalam Islam dekat. Baru saja maksudnya. Ya, baru. Fa khafiya alaihim amru syirk, sehingga tersamarkan bagi mereka urusan kesyirikan. Perkara syirik belum mereka mengenal. Ya, mungkin seperti kita kalau yang baru mengenal dakwatus salaf, baru mengenal salaf, ya, masih isbal umpamanya, masih cukur lihya, karena dia belum tahu kalau itu ternyata perkara yang wajib untuk dilakukan. Nah, ini juga mereka enggak tahu kalau itu syirik. Falamma ra'u ma yasna'ul musyrikun, maka ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh musyrikun, minat tabarruk bisyajar, yaitu mereka bertabarruk meminta berkah dengan pohon, talabu min Rasulillah sallallahu, maka akhirnya mereka juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta mereka. Nah, ayya jalam syajaratan misla agar mereka dijadikan juga pohon yang sama persis seperti yang dimiliki oleh musyrikin. Fakabbaron Nabi SAW, maka Nabi istikbar. Apa ini? Bertakbir. Bukan istikbar. Bertakbir. Fakabbaro. Ya, Nabi SAW bertakbir. Allah Akbar. Istingkaron wa ta'ziman lillah wa ta'ajuban min hadhil maqalah. Dia ta'ajub dengan bertakbir dalam rangka mengingkari serta mengagungkan Allah, dan dia ta'ajub heran dengan makalah yang seperti ini, ya, permintaan yang seperti ini, permintaan yang betul-betul, ya, apa namanya, di luar dugaan. Nah, karena ini ternyata sangat-sangat bertentangan dengan tauhid. Ternyata mereka minta. Wa akhbar anna hadhil maqala tushbihu maqalat qaumi Musa lahu. Dan Nabi memberitakan bahwa makalah yang seperti ini persis menyerupai makalahnya kaum Nabi Musa. Lamma ra'a man ya'budul asnam, ketika kaumnya Musa mereka melihat orang yang menyembah berhala, maka mereka juga ij'alana ilahan, berikan kami juga sesembahan. Naam. Ij'alana ilahan kama lahum aliha, jadikan buat kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki sesembahan. Wa anna hadza jiryan ala tariqatihim, maka inilah pelanggaran dosa, ya, ala tariqatihim, ketika mengikuti jalan-jalan mereka. Tsumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadzal ummata satattabi'u tariqal yahud wan nasara. Kemudian Nabi memberitakan bahwa umat ini, ya, akan mengikuti jalan-jalan al-yahud wan nasara. Wa tasluku manhajahum, dan mereka akan menempuh cara-cara hidup mereka, manhaj-manhaj mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan umat ini akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Nasara. Iya. Ternyata apa yang diberitakan Nabi, ya, dari beberapa abad yang lalu, naam, telah muncul di zaman kita. Naam. Banyak pemikir-pemikir Islam yang mereka berpemikiran tidak mengapa kita beragama ini dan beragama itu, berkeyakinan ini dan berkeyakinan itu. Naam. Telah banyak dari mereka yang belajar, ya, di luar negeri, setelah kembali Islam menjadi rancu dengan ilmu-ilmu mereka yang dapati, yang mereka dapat, yang tadinya secara fitrah seseorang bisa mengetahui al-haq, namun ketika datang mereka-mereka ini justru nam semakin rancu agama ini. Wa huwa khabar ma'anahu azam wa tahdhir min hadzal fi'l, in ana berita yang maknanya celaan dan peringatan dari perbuatan ini. Betul-betul celaan. Tahdhir. Naam. Betul-betul celaan dan peringatan yang keras. Nabi sampai bertakbir, menunjukkan herannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, apalagi di zaman kita ini. Naam. Bukan aja pohon. Ya, anak kecil aja kalau memiliki keanehan dimintai. Ya, anak kecil yang minta keanehan seperti ponari yang kita dulu pernah dengar itu. Sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Ponari yang mereka meyakini bahwa batunya itu bisa mendatangkan berkah, berduyun-duyun orang untuk mendatanginya. Bahkan ya dari jarak jauh, bukan di daerahnya saja tapi dari luar kota, mereka datang ke tempat itu meminta berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Dia minta. Allah musta'an. Naam. Tidak tahu apa lagi nanti akan terjadi. Naam. Yang kaum muslimin tidak mengerti, tidak mengetahui. Kalau hal itu ternyata merusak akidah mereka. Ya. Bisa mengikis akidah-akidah mereka. Munasabatul hadis lil bab. Maka kesesuaian hadis dengan bab, ana fi dalilna ala anna tabarruk bil asjar wa ghairiha syirkun wa ta'lihim Allah. Bahwa di dalam hadis ini ada dalil tentang bahwa tabarruk bil asjar dengan pohon-pohon dan selainnya termasuk syirik dan menjadikan sebagai kesembahan bersama Allah. Naam. Tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu, ya, tabarruk dengan yang lainnya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, anna tabarruka bil asjar syirkun wa misluha al hajar wa ghairuha. Bahwa mencari berkah dengan pohon ini syirik dan semisalnya batu-batu dan selainnya. Yang kedua, annal muntakila minal batil alladhi tadahu la yu'man ay yakuna fi qalbihi bakiyatun min tilkal 'adah. Bahwa perpindahan dari yang batil, yang dari kebiasaannya layuman, ini tidak aman. Saya tidak merasa aman. Ya, dikhawatirkan masih tersisa di dalam hatinya dari kebiasaan itu. Dari hadis ini. Ya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, ternyata kebiasaan mereka dahulu jahiliyah yang meminta berkah dengan pohon ternyata masih ada. Ya, masih ada. Sehingga mereka ya, tidak malu-malunya meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini memberikan faedah juga kepada kita bahwa jangan setelah kita masuk ke dalam Islam kemudian berhenti belajar, tetapi terus kita belajar karena masih banyak perkara-perkara yang kita belum ketahui. Bahkan umur yang kita dapati ini kita habiskan untuk menuntut ilmu syar'i. Umur habis, ilmu syar'i belum habis. Ilmu syar'i belum habis. Naam. Ya, ilmu syar'i masih banyak. Mungkin baru seperberapanya kita mengetahui. Masih banyak yang belum kita ketahui. Jangankan kita, para ulama yang memfokuskan waktunya, kesehariannya untuk menuntut ilmu, ilmu syar'i belum habis. Umurnya sudah habis. Naam, Al-Imam Ahmad belajar tentang al-haid selama 15 tahun atau kurang lebih. Imam Ahmad. Demikian pula ulama-ulama yang lain. Belajar bukan setahun, dua tahun, bukan tiga tahun, empat tahun. Bahkan Imam Muhammad ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Ya, sejak kita lahir sampai kita mati kembali. Jadi jangan kita belajar ilmu, sudah paham salaf 4 tahun, 5 tahun, kemudian berhenti. Tidak. Sampai kita mati, baru berhenti menuntut ilmu. Selama masih kita hidup dan kita mampu, maka kita usahakan untuk terus belajar dan belajar. Yang ketiga, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal uquf indaha wa tabarruk biha. Bahwa sebab beribadah kepada berhala adalah mengagungkannya, i'tikaf di sisinya, dan mencari berkah dengannya. Naam. Anehnya orang-orang seperti ini ketika dia beribadah di sisi Allah di masjid, naam, atau di rumah, kurang yakin akan diterimanya permintaannya. Sementara kalau dia berdoa di sisi kuburan, di sisi tempat keramat, maka dia yakin akan dikabulkannya permintaannya. Dan khusyuk. Saking khusyuknya meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata. Bersungguh-sungguh dalam meminta. Tetapi ketika kepada Allah, hatinya lalai. Naam. Hatinya tidak khusyuk. Bahkan terkadang ketika harus masuk ke tempat-tempat ini, kadang dengan membayar, rela untuk membayar pada tempat yang dikeramatkan di situ, maka ada penjaganya, maka ketika dia masuk harus membayar, rela dia membayar, tidak tanggung-tanggung mengeluarkan hartanya. Bahkan mungkin dia dari tempat yang jauh bertujuan ke situ untuk meminta kesuksesan hidup atau yang lain. Yang kelima, yang keempat, anal insan qad yastahsinu syai'an yadunhu yuqarribu ila Allah wa huwa yubaidu an. Bahwa manusia terkadang menganggap baik suatu perkara yang dia menyangka perkara itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, ternyata sebaliknya bisa menjauhkan dia dari Allah. Seperti tadi, minta pohon Zat Anwad yang bisa menggantungkan pedang-pedang mereka, yang tujuannya biar bisa ya melawan musuh, tidak patah, tidak kalah, nah menang terus. Dia menyangka itu tujuannya, ternyata sebaliknya justru yang akan membinasakan dia. Yang kelima, anna yambagi lil muslim ay yusbih wa yukabbir idza sami'a ma la yambagi ay yuqal fid din wa inda ta'ajjub. Bahasa sepantasnya bagi setiap muslim untuk bertasbih atau bertakbir ketika dia mendengarkan apa-apa yang tidak pantas untuk dikatakan di dalam perkara agama, ketika bertakjub, ketika dia heran. Yang keenam, al ikhbar an wuqu'i syirki fi hadhihi al umma wa qad waqa'a. Pemberitaan atau berita dari wuqu'i syirk, terjadinya kesyirikan di umat ini, dan itu telah terjadi. Telah terjadi. Kaum muslim menganggap perkara ini sudah lumrah, bukan lagi perkara yang dilarang dalam syariah. Bahkan dikemas dengan berbagai kemasan. Naam. Ya, mencari berkah atau mencari keselamatan atau mencari yang lainnya. Naam. Bahkan bisa dijadikan tempat wisata. Naam. Allahul musta'an. Kesyirikan sudah dianggap sebagai hal yang tidak terlarang. Ketika diingatkan, justru orang yang mengingatkan tersebut dianggap aneh. Yang ketujuh, alam min alam nubuwatih. Sallallahu alaihi wasallam, haitsu waqa'a syirk fi hadhihi al-umma kama akhbar sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana terjadi kesyirikan di umat ini sebagaimana Nabi beritakan. Hal ini telah terjadi di zaman kita. Terjadi, Mbah, ya. Waduh. Bagaimana Mbak Mu'adzan ini ngantuk ini? Oh sebentar. Nah, terjadinya kesyirikan di umat ini telah, iya sudah kan? Iya. Kan diantara yang tua di sini Mbah, jadi taulah Mbah ya. Yang ke-8, an-nahyu an tashabuhi bi ahli al-jahiliyah wal hadban nasara illa madala adalil ala annahu min dinina. Larangan untuk menyerupai ahlul jahiliyah dan al-yahud wan nasara kecuali apa yang dalil menunjukkan bahwa itu termasuk juga dari perkara agama kita. Selama tidak, maka kita tidak beramal dengannya. Yang terakhir, anal itibar fil ahkami bil ma'ani ila bil asma. Bahwa yang menjadi ukuran di dalam hukum yaitu bil ma'na, bil ma'ani, dari makna-maknanya, la bil asma, bukan dengan nama-namanya. Mungkin namanya sudah diganti, bukan lagi syirik namanya, bukan lagi tabarruk, diganti lagi namanya yang lain, tapi maknanya sama seperti itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatuhum ka talabi bani Israil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaannya bani Israil. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha dzatu anwat. Dan Nabi tidak memperdulikan, tidak menoleh dari keadaan mereka ini yang mereka menamai dengan dzatu anwat. Buat nama dzatu anwat kah atau dzatul barakah? Naam, atau yang lainnya. Yang jelas hal itu tujuannya untuk mendapatkan berkah. Mau dinamai apapun ya, tapi pada hakikatnya sama. Naam. Ini yang kita bisa baca. Walam bisawab, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.